Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, faqala al-mu'allif hafizahullah ta'ala: Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ya Allah disebabkan empat belas zat yang Isa Al-Ahad dan Isa As-Samad menjadi tempat bergantungnya seluruh makhluk, dan Allah adalah zat yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun makhluk yang sebanding dan semisal dengannya. Agar engkau mengampuni dosa-dosaku, ini engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Sahabat yang bahkan hadis ini adalah sahabat Mihdan bin Al-Arda' radhiyallahu anhu. Bi annaka al-wahidul ahad, ba' di sini statusnya ba' sababiyah, sehingga maknanya adalah: ya Allah, aku meminta kepadamu disebabkan empat lahzat yang Isa. Kemudian dalam hadis ini kita jumpai sifat nama Allah subhanahu wa ta'ala al-wahid, demikian juga al-ahad. Apa bedanya? Kata mentorah, tidak ada bedanya. Lah pokok, tidak ada beda antara makna al-wahid dan makna al-ahad. Intinya adalah Allah adalah zat yang tunggal, yang tidak ada yang semisal dengannya. Namun lafaz ini, namun kata-kata ini yaitu al-wahid al-ahad, tidaklah boleh diberikan pada satupun makhluk, hanya boleh diberikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah zat yang sempurna dalam semua sifat dan perbuatannya. Maka dia adalah zat yang Isa, zat yang tunggal, Isa dan tunggal dalam semua sifat-sifatnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya. Dialah satu-satunya yang semacam itu. Maka al-wahid dan al-ahad tidak boleh menjadi nama makhluk. Namun karena dia adalah nama yang khas khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang as-samad, maka as-samad maknanya adalah zat yang dituju dalam semua hajat. Artinya seluruh makhluk menuju kepadanya, menggantungkan harapan kepadanya, dikarenakan dia adalah zat yang kuasa untuk mewujudkan hajat hamba-hambanya. Seorang pakar bahasa Az-Zujaj, seorang pakar bahasa dan pakar tafsir, Az-Zujaj mengatakan, menyampaikan penjelasan yang lain. Somad adalah as-sayyid, pemimpin yang sempurna pada dirinya sifat-sifat seorang pemimpin. Pada sayyidah fa'upahu, maka tidak ada sayyid yang lebih hebat daripada dirinya. Penjelasan yang lain tentang makna somad, somad adalah zat yang tidak membutuhkan makhluk apapun, makhluk siapapun. Bahkan semua makhluk, semua orang membutuhkan dirinya. Dan ada yang menjelaskan bahasanya somad adalah zat yang tidak ada rongga, tidak ada perut pada dirinya. Bagaimana perkataan seorang tabi'in Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi rahimallahu ta'ala. Dia mengatakan as-samad adalah zat yang tidak memakan makanan dan tidak meminum minuman, karena tidak ada rongga pada dirinya. Maka inilah beberapa makna penjelasan ulama tentang makna as-samad. Makna yang pertama itulah makna yang dipilih oleh tentara, yaitu adalah dia adalah zat yang seluruh makhluk menggantungkan harapan badannya, menggantungkan harapan untuk terkabulnya hajat kepadanya. Kemudian ada yang makna yang kedua, makna yang disampaikan oleh Az-Zujjah, dia adalah pemimpin yang berada dalam puncak sifat-sifat kepemimpinan. Dan yang ketiga dia adalah zat yang tidak membutuhkan yang lain dan yang lain membutuhkan dirinya. Kemudian makna yang keempat lantas yang tidak memiliki rongga, tidak memiliki perut, sehingga tidak perlu makan dan tidak perlu minum. Dari berbagai penjelasan ulama tentang pengertian as-samad, maka Syaikh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala secara khususiyah mengatakan semuanya benar. Itu makna as-samad. Maka as-samad adalah disebutkan dengan Sayyid Allah Dintah Ilai Asyuk Dalu, seorang pemimpin yang berada pada puncak sifat-sifat kepemimpinan dan sebutan yang sempurna, memiliki sifat-sifat yang sempurna, yang berada pada puncak kesempurnaan, sehingga seluruh makhluk itu menggantungkan harapan kepadanya, dan seluruh makhluk membutuhkan dirinya dan dirinya tidak membutuhkan yang lainnya. Allah tidak memiliki walam yulad, artinya dia tidak memiliki anak, tidak memiliki bapak, demikian juga tidak memiliki istri. Walam yakullah hukum puan ahad, dan tidak ada yang sepupu. Yang dimaksud sepupu adalah semisal nifdan menjadi tandingan, wanabiran dan semisal. Maka tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang sekufu dengan Allah dalam sifat rububiyah, demikian juga dalam sifat uluhiyah, demikian juga dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Maka di sini Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertawakal dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nama Al-Wahid, nama Al-Ahad, nama As-Samad, dengan sifat lam yalid, dengan sifat lam yulad, dengan sifat lam yakul lahu kufuwan ahad, demikian juga dengan nama Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Berkaitan dengan nama Allah Al-Wahid dan Al-Ahad, maka yang menjadi nama Allah adalah Al-Wahid atau Al-Ahad. Sedangkan Al-Fardu bukanlah di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun Al-Fardu adalah makna dari Al-Wahid dan Al-Ahad. Kemudian doa berikutnya adalah Allahumma inni as'aluka fi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi as-samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Ya Allah, ini aku memohon kepadamu dengan sebab di annaka alhamdul bahasanya segala puji adalah hakmu, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dirimu semata engkau, tiada sekutu bagimu. Al-Mannan, zat yang maha pemberi, wahai pencipta langit dan bumi, wahai zat yang memiliki kemuliaan dan keagungan, keagungan dan kemuliaan, wahai zat yang hidup, wahai zat yang mengurusi seluruh makhluknya, Inni as'aluka al-jannata, ini aku memohon surga padamu dan aku berlindung kepadamu dari siksa neraka. Sahabat membawakan hadis ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-manan maknanya adalah kasrul apa, zat yang sering dan banyak memberi, diambil dari kata-kata minnah yang maknanya sama dengan nikmat. Namun minnah itu tercela jika dimiliki oleh makhluk. Minnah itu tercela jika dimiliki oleh makhluk, karena makhluk tidaklah memiliki apapun. Minnah yang tercela adalah merasa berjanda, merasa orang itu begitu karena saya, orang itu begini karena bantuan saya, orang begini dan begini itu karena kebaikan saya. Itu minnah. Dan minnah yang paling jelek adalah seorang hamba, seorang makhluk minnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pun mengatakan, seandainya bukan karena saya, perjuangan saya, maka agama Allah sudah rusak, maka agama Allah tersebar aktif ya, karena saya. Maka ini adalah satu sifat yang tercela. Allah telah di surat Al-Hujurat yamununa 'alaika an aslamu kullatamunu 'alaika islamakum falillahu yamunu 'alaikum an hadakum liliman in kuntum shadiqin. Mereka beberapa orang, ada orang-orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yamununa 'alaika an aslamu. Mereka mengungkit-ungkit jasa kepada wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka masuk Islam. Mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang bisa ada ini bukan karena kamu masuk Islam, tidak tahu nasib Islam itu kayak apa, agama itu seperti apa, namun karena kami masuk Islam, maka Islam sangat hebat, kuat, berjaya dan seterusnya. Yang manusia menuna alaikan Islam, kulla tamuna alaih Islam. Maka Allah katakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, tidak usah kalian mengungkit-ungkit perang kalian begini dan begitu terhadap Islam, terhadapku. Agama Allah akan tegak, baik engkau bersama kami ataupun tidak. Al-Haq itu akan jadi yang menang, baik engkau berjuang bersama kami ataupun tidak. Seandainya engkau tidak berjuang bersama kami sekalipun, Allah akan pilih hamba-hamba yang lain untuk memperjuangkan agama ini. Kulatamuna alaih islamaku, janganlah kalian mohonnya berjuang jasa aku begini dan begitu kalau kalian masuk Islam. Balilah yang muna alaikum, bahkan Allah yang berikan anugerah kepada kalian dengan memberikan taufik kepada kalian kepada Islam jika kalian adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Maka al-minnah itu satu hal yang tercela. Orang mengucapkan pemberian kepada orang yang pernah dia beri, bukankah kamu telah saya beginikan, bukankah kamu telah saya tolong, telah saya bantu, begini, begini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tusirru taqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan al-minnah, dengan kalian ungkit-ungkit jasa bantuan kalian untuk orang lain. Maka al-minnah adalah satu hal yang tercela jika dilakukan oleh hamba. Minnah hanya boleh dilakukan oleh Allah. Allah mengatakan minallah nikmat Allah kepada kalian, bukan kalau Allah telah kasih nikmat kepada kalian begini begini begini begini. Allah memberikan hujan, Allah membuat bumi datar, Allah kasih tanaman-tanaman, buah-buahan, memberikan kemenangan dan seterusnya. Ingat nikmat Allah itu, ya, maka Allah ungkit-ungkit nikmatnya, ya, Allah ungkit-ungkit nikmatnya kepada hambanya supaya hambanya bersyukur, supaya hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka mungkin ungkit pemberian itu hak khusus Allah Subhanahu wa Taala, tidak boleh dicontoh oleh makhluk. Karena mungkin ungkit pemberian dan perangkat senjata itu satu hal yang terselang tidak ada pada makhluk dan satu hal yang tidak terselang pada Allah Subhanahu wa Taala. Kata penulis kitab Al-Ijba' Al-Sihah atau Mukhtar Sihah satu kamus Arab, manna alaihi, manna di sini maknanya adalah an'ama, memberi nikmat. Jadi antara nama Allah Subhanahu wa Taala adalah Al-Manan. Dan tadi disampaikan bahasanya man artinya banyak memberi. Sedangkan di pelajaran Al-Tibyan di Adab Hamalatul Quran An-Nawawi tentang makna Al-Manan, An-Nawawi mengutip perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan Al-Manan maknanya adalah zat yang suka memberi tanpa diminta. Tanpa hamba meminta, Allah telah kasih nafas, Allah kasih kesehatan dan yang lainnya tanpa diminta oleh hamba. Semangat Al-Manan bagaimana dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib yang dikutip oleh An-Nawawi di bukunya Al-Tibyan di Adab Hamalatul Quran. Kemudian ya pasti as-samawati wal ardh lahiya pencipta langit dan bumi. Artinya mukhtir pencipta, mukhtar pencipta langit dan bumi tanpa memakai contoh sebelumnya. Tanpa menggunakan contoh sebelumnya. Maka berarti as-samawati di sini jadi di sini sama dengan bid'ah. Terasa tidak kata bid'ah. Artinya melakukan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Maka di sini kita jumpai makna bid'ah secara bahasa. Maka bid'ah secara bahasa artinya adalah melakukan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Maka Allah tidak berdiri bersama wati wal'ah karena Allah membuat langit dan bumi tanpa memakai contoh, tanpa ada contoh sebelumnya. Ya dzal jalali wal ikram, zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Artinya zat yang memiliki keagungan, sultan dan kekuasaan, pemberian nikmat dan kebaikan. Di akhir hadis dikatakan Nabi berkomentar pada orang yang berdoa dengan dengan membaca doa di atas, dengan membaca bacaan di atas. Nabi komentari orang tersebut dengan mengatakan lafadz Allah bi ismihi al-a'zam, sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan nama Allah yang teragung. Itulah satu nama yang idza du'iya bi ajaba, jika Allah dimintai dengan menyebut dan peminta itu menyebut nama tersebut, maka Allah akan mengabulkan doanya. Dan jika dia Allah diminta dengannya, maka Allah akan memberi apa yang diminta. At-Tibi mengatakan dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya Allah Subhanahu wa Taala memiliki nama yang afdal teragung. Itulah satu nama yang punya keistimewaan. Jika seorang hamba berdoa dengan menyebutnya, ada maka pasti Allah akan mengijabai doanya. Maka ada nama Allah Subhanahu wa Taala yang disebut dengan Al-Ismullahi Al-A'zam, nama Allah Subhanahu wa Taala yang teragung. Maka hal ini menunjukkan bahasanya nama Allah adalah nama yang teragung. Maka nama Allah Subhanahu wa Taala itu bertingkat-tingkat dan ada nama yang yang paling agung. Dan tentang apa itu nama Allah yang paling agung, Syaukani mengatakan para ulama berselisih pendapat untuk menentukan nama Allah yang mana yang merupakan nama Allah yang teragung. Kurang lebih ada 40 pendapat tentang masalah ini. Ada 40 pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan pendapat yang paling kuat dilihat dari sisi sanadnya adalah nama Allah yang teragung ada dalam kalimat berikut ini. Allahu la ilaha illa huwal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sedangkan Al-Jazari seorang pakar Al-Quran mengatakan dan menurutku nama Allah yang teragung adalah la, ada dalam kalimat la ilaha illa huwal hayyul qayyum dengan kata lain al-hayyul qayyum. Dan pendapat Al-Jazari yang mengatakan bahasanya ismullah al-a'zam adalah al-hayyul qayyum juga diratikan oleh Ibnul Qayyim dan yang lainnya. Maka terdapat banyak penjelasan ulama tentang apa yang dimaksud dengan nama Allah yang teragung. Tadi dikutipkan perkataan Syaukani yang mengatakan kuat-kuat yang berpaksud pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang dilantikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, nama Allah yang agung adalah Allah itu sendiri. Nama Allah yang paling agung Ismullah al-A'zam adalah Allah itu sendiri. Kemudian tadi kita tadi ada kutipan perkataan At-Tibi, kalau tidak salah ada pernah yang menanyakan tentang siapa itu At-Tibi. At-Tibi nama aslinya adalah Al-Husain bin Muhammad. Al-Husain bin Muhammad bin Abdullah. Lakopnya Syarafuddin, sebutannya At-Tibi. Dia adalah seorang ulama yang wafat pada tahun 743 Hijriah, ulama abad 8. Dan ternyata dengan At-Tibi, dengan biografi At-Tibi, maka satu hal yang menarik adalah penjelasan dari Ibnu Hajar tentang beliau. Kata Ibnu Hajar, At-Tibi ini adalah ulama yang kaya. Dia adalah ulama yang kaya dengan ilmu karena dapat warisan yang banyak, warisan dari bapaknya yang banyak. Buat tijarah dan karena dia juga seorang tajir, seorang businessman. Namun lebih uniknya lagi, kata Ibnu Hajar, falam yazal yungtikuhu fi wujuhin al-khairat, duitnya yang banyak, harta yang banyak itu terus menerus dia infakkan dalam kegiatan-kegiatan kebaikan ila angkana fi akhir umri fakiran, sehingga akhirnya masa tuanya malah miskin. Masa tuanya adalah fakir, tidak berharta ya, karena ya, boros dalam masalah infak. Boros dalam masalah infak dan boros dalam masalah infak tidak boros. Kemudian bacaan yang terakhir yang ada di Hizm Muslim yang dianjurkan untuk dibaca sebelum salam adalah kalimat Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan aku bertawassul dengan persaksianku. Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah, dan yang tiada sembahan yang berhak disembah melainkan engkau. Padahal zat yang Esa, engkau adalah As-Somad, adalah zat yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun makhluk yang sekufu dan sebanding denganmu. Sahabat membacakan hadis adalah Buraikah bin Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu. Penjelasannya kurang lebih bagaimana bacaan doa nomor 63. Maka sebelum kita lanjutkan, maka berkaitan doa dengan nomor 64, maka di sana terdapat beberapa nama Allah. Maka di antara nama Allah adalah Al-Mannan. Maka orang pun boleh menamai anaknya dengan mengatakan Abdul Mannan, karena Al-Mannan adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di antara nama Allah adalah Rabbus Samawati wal Ardh. Demikian juga di antara nama Allah adalah Dzul Jalali wal Ikram. Dan di antara nama Allah adalah Al-Hayyu, demikian juga Al-Qayyum. Dan yang dimaksud dengan Al-Qayyum adalah Al-Qa'id binafsihi wa bighairihi. Qayyum maknanya adalah Al-Qa'id binafsihi wa bighairihi, adalah zat yang mengurusi dirinya sendiri dan yang mengurusi seluruh makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurusi dirinya sendiri, tidak butuh makhluknya. Bahkan seluruh makhluk itu membutuhkan Allah, karena Allah yang mengurusi seluruh makhluk. Allah yang mengurusi hidupnya seluruh makhluk, Allah yang mengurusi rezeki seluruh makhluk, dan seterusnya. Kemudian di doa nomor 64 juga terdapat Nabi mengajarkan dan Nabi berdoa meminta surga dan berlindung dari neraka. Dan doa Nabi ini memberikan faedah bagaimana kemarin telah kita singgung, menunjukkan bahasanya Nabi ingin surga dan Nabi itu takut dengan siksa neraka. Oleh karena itu Nabi memohon perlindungan kepada Allah darinya. Maka hal ini menunjukkan tidak terkelanya, bahkan terpujinya orang yang berharap surga dan orang yang takut neraka. Maka doa ini menunjukkan bahasanya sikap yang terpuji dalam beribadah kepada Allah adalah beribadah kepada Allah karena ingin surga dan karena takut dengan neraka. Kemudian selanjutnya adalah al-azkar ba'da salami minas salati. Zikir-zikir yang diucapkan setelah salam dari salat, yaitu salat fardu. Yang pertama adalah astaghfirullah sebanyak 3 kali. Artinya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bukan astaghfirullahaladzim alladzilah ilah ilah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Namun zikir setelah salam dan setelah fardu, istighfar dan sajdah istighfarnya adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ditambah dengan Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, punya aku adalah salam dan darimu lah keselamatan. Engkau adalah zat yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Sahabat membawakan hadis ini adalah Tsauban al-Hajjimi radhiyallahu anhu. Kemudian astagfirullah salasan, artinya dibaca astagfirullah ini dibaca sebanyak 3 kali. Ada yang bertanya kepada Al-Auza'i seorang tabi'in yang merupakan salah satu rawi hadis ini. Kaifa istighfar, bagaimana cara beristighfar setelah mengucapkan salam? Maka Al-Zai mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian antas salamu, maka apa ya Allah, salah satu nama adalah as-salam. Maka di sini menunjukkan dan salah satu nama Allah adalah as-salam. Maka boleh seorang menamai anaknya as-salam. Apa makna as-salam untuk Allah Subhanahu wa Taala? Maknanya adalah dia adalah zat yang terbebas dari al-ma'ayyid, segala sesuatu yang aib, segala sesuatu hal yang merupakan celah dan noda. Selamat dari berbagai hal yang baru, perubahan dan cacat. Dan salam adalah salah satu nama Allah Ta'ala. Maka Allah adalah as-salam. Ini adalah salah satu dari dua makna ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka apa makna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ada dua penjelasan ulama tentang makna ini. Yang pertama mengatakan assalamualaikum warahmatullahi artinya adalah assalamatu alaikum warahmatullah, keselamatan. Semoga Allah semoga keselamatan tertuang pada kalian. Penjelasan yang lain, assalamualaikum warahmatullahi artinya adalah sama dengan Allah ma'akum, Allah bersamamu, dengan kebersamaan yang khusus, yaitu menjaga, membela, menolong dan yang lainnya. Ini dua pendapat ulama tentang makna kalimat assalamualaikum warahmatullahi. Dan pendapat ya kata Abdullah penulis nasihat Indonesia, dua-duanya benar. Maka assalamualaikum ya kita maknanya adalah memohonkan keselamatan untuk si orang yang kita doakan. Tanpa kita doakan agar Allah Subhanahu wa Taala menyertainya dan bersamanya. Maka Allah Subhanahu wa Taala mensifati dirinya dengan as-salam, karena dia adalah zat yang bebas dari segala kekurangan, atau karena dialah zat yang memberikan keselamatan. Maka as-salam pada nama Allah Subhanahu wa Taala mencakup dua makna. Yang pertama adalah salim minan naqa'id, Allah adalah zat yang terbebas dari segala sifat kekurangan. Dan di antara kekurangan bagi Allah adalah jika Allah serupa dengan makhluknya. Maka Allah bebas dari kekurangan. Dan di antara kekurangan, sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa Taala adalah jika Allah serupa dengan hamba-hambanya. Dan di antara kekurangan pada Allah Subhanahu wa Taala adalah seandainya Allah punya sekutu, maka Allah terbebas dari segala kekurangan. Artinya Allah terbebas dari memiliki sekutu, Allah terbebas dari menyerupai makhluk, dan Allah terbebas dari sifat-sifat kekurangan yang lainnya. Dan yang kedua adalah makna adalah atas yang memberikan keselamatan. Jadi benar ya. Maka nama as-salam mencakup dua makna ini. Selamat dalam artian terbebas dari kekurangan, dan selamat dan as-salam dalam artian dialah zat Peminta salam dan darimulah keselamatan. Maka asalam untuk kata kalimat peminta salam adalah maknanya keselamatan, bukan nama Allah. Artinya darimu ya Allah diharapkan orang berharap untuk mendapatkan keselamatan, dan orang meminta keselamatan, dan orang mencari faedah keselamatan. Tabarakta maknanya adalah ta'alaita, maha tinggi engkau dan maha agung engkau. Makna asal dari tabarakta diambil dari kata-kata barokah, sehingga makna tabarakta adalah sungguh banyak kebaikanmu dan sungguh luas kebaikanmu. Di mana kebaikan dan nikmat Allah itu luas, Allah berikan pada seluruh makhluknya, baik yang muslim ataupun yang kafir. Penjelasan yang lain tentang makna tabarokta adalah yang abadi, berdawam dan terus menerus adanya. Jika kalau memakai makna yang kedua, tabarokta artinya ya Allah berdawam yang abadi, yang tidak pernah dan tidak akan pernah mati. Sedangkan dengan makna yang pertama, maka maknanya ya Allah tanpa gelandat yang agung, tanpa gelandat yang mulia, dan gelandat yang ada pada dirimu banyak kebaikan, banyak nikmat, banyak nikmat yang tak terhitung. Ya dal jalali wal ikram, maknanya gelandat yang berhak untuk ditakuti, karena dia memiliki kekuasaan dan memiliki keagungan. Artinya kita memuji menyanjung Allah dengan pujian yang sanjung, dengan yang layak sesuai dengan tingginya kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Jalal adalah masdar untuk al-Jalil. Ada kalimat Jalilun bainul jalalah. Zat yang agung dan sangat jelas keagungannya. Maka jalal maknanya adalah izamul qadri, kedudukan yang tinggi yang agung. Maka dzul jalali wal ikram artinya adalah Allah adalah zat yang berhak untuk diagungkan dan dimuliakan. Maka orang tidaklah layak untuk juhud, membangkang terhadap Allah, tidak pula kafir dengan Allah, karena adalah Rab yang berhak mendapatkan pengagungan dan pemuliaan dari hamba-hambanya. Maka demikianlah bacaan setelah istighfar adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan tidak ditambahi dengan kalimat wa ilaika ya udzu salam wa atubna jannata ya rab salam, atau tambahan yang semisalnya dan selainnya. Maka yang datang yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyinya cuma Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adapun tambahan Allah adapun kalimat Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udzu salam wa tahna jannata darus salam, maka itu bacaan sebagian salat ketika masuk Masjidil Haram, dan bacaan setelah selesai salat. Kemudian setelah itu bisa dilanjutkan dengan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan dan miliknya lah segala bentuk pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Kau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Kau halangi. Dan tidaklah bermanfaat orang yang memiliki kekayaan, tidaklah bermanfaat ningka untuk bisa mencegah siksa-Mu. Ya Allah, al-jadu kekayaan yang Dia miliki. Sahabat membawakan hadis ini adalah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Tidak ada yang menghalangi apa yang Kau berikan, maknanya tidak ada satupun makhluk yang kuasa untuk mencegah pemberian Allah, pemberian-Mu ya Allah pada salah satu hamba-Mu. Maka jika Allah menginginkan untuk memberikan kepada seorang hamba sesuatu, lalu seluruh jin dan manusia berkumpul untuk mencegahnya, niscaya mereka tidak akan berdaya dan tidak akan mampu mencegahnya. Walamu dia lima manaka, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Kau cegah ya Allah. Artinya tidak ada satupun yang mampu untuk memberikan sesuatu yang tidak Allah berikan. Maka kalimat ini semisal dengan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Falam anna ummata la yutama'u ayyan fa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qatallahu lak. Walistama'u ala ayyuka bi syai'in la yaduka syai'in illa qatallahu illa bi syai'in qatallahu 'alaika au fi al-qalam wa sifatin suhu. Seandainya seluruh kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, seluruh manusia berkumpul untuk memberimu kesembuhan padahal Allah tidak memberikan kesembuhan untukmu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat sama sekali kecuali apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Seandainya semua manusia berkumpul untuk membahayakanmu, semua manusia ingin membunuhmu, sepakat untuk membunuhmu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengendakinya, maka mereka tidak bisa memberikan bahaya kepadamu. Karena bahaya yang menimpamu adalah bahaya yang telah Allah takdirkan pada dirimu. Maka dengan keyakinan inilah, maka kaum muslimin adalah manusia-manusia yang gagah di medan jihad. Katanya mereka yakin seandainya memang tidak jalannya mati, mau apapun keadaannya tidak akan mati. Kalau bin Walid yang ingin mati di medan jihad, nyatanya mati di atas takdirnya. Atau yang ingin mati di medan jihad, tidak kabur-kabur, malah mati di atas keranjang seperti turunnya. Itu khalid tidak berpuan kumpang-kumpang yang berani ingin di antara orang yang Allah muliakan jadi buku bin dan jihad, namun keinginannya tidak kabur, bahkan mati di atas tempat tidur. Karena memang kalau tidak jatuhnya mati di medan jihad, meskipun berpulang berkali-kali uang sebagaimana Khalid, dia tidak mati-mati. Walau yang fa'ud al-jad jiringkal jadu, dan tidaklah orang yang kaya kekayaannya itu tidaklah bermanfaat untuk mencegah siksa-Mu ya Allah. Artinya tidaklah bermanfaat orang yang memiliki kekayaan, maka kekayaannya tidaklah bisa, tidaklah bermanfaat mencegah siksa-Mu. Maka anggapan orang kalau orang itu punya harta yang banyak, orang itu punya kekayaan, maka dia bisa berbuat banyak, berbuat begini dan begitu. Dianggap harta itulah yang mengekalkan manusia. Semuanya kita anggapannya tidak benar. Kalau orang muslim masih punya keyakinan, tertanam dalam hatinya, walau yang faul dari kecil dan jadi. Orang yang memiliki kekayaan, orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki pangkat yang hebat sekalipun, semuanya tidak ada manfaatnya dan dilakukan juga agar menyembah Allah Subhanahu wa Taala. Dan bacaan berikutnya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu nikmatu wa lahu al-fadlu. Wa lahu sana'ul hasanu wa lahu sana'ul hasanu. La ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. Tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, segala kekuasaan dan segala bentuk pujian. Dan dia qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Karena tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan kami tidaklah menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Hanya miliknya segala nikmat. Kita persimpankan dengan hanya karena khubarnya mempedak. Lahu nikmatu hanya miliknya lah segala nikmat. Dan hanya miliknya lah segala anugerah. Dan hanya miliknya lah segala sanjungan yang baik. Tiada sembahan yang Tuhan juga melainkan Allah. Dengan memunikan ketaatan hanya untuk Allah, meskipun orang-orang kafir tidak suka. Sahabat yang membahas hadis ini adalah sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Anaknya Zubair bin Awam dan ibunya adalah Asma binti Abi Bakar. Dan dia punya adik namanya Uwah bin Az-Zubair. Namun kakaknya sahabat sedangkan adiknya tabi'in. Kakaknya yaitu Abdullah bin Zubair sahabat Nabi. Sedangkan adiknya Uwah bin Zubair itu tabi'in dan bukan sahabat. La na'budu illa iyyahu. Kami tidaklah menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Artinya ibadah kami terbatas hanya untuk Allah dan tidak bisa diperlebar kepada selain Allah. Lalu nikmat itu hanya miliknya lah segala nikmat, nikmat yang nampak ataupun nikmat yang tersembunyi, nikmat fisik, nikmat materi ataupun nikmat hati, itulah nikmatul Islam. Dan itulah nikmatul iman. Dan itulah nikmatul sunnah. Maka seluruhnya adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Nikmat kalau maknanya adalah nikmat, kenikmatan, jika nunnya dikasrah, maka jika nunnya dikasrah nikmat, maka artinya adalah pemberian yang Allah berikan dalam bentuk rizki, harta dan yang lainnya. Sedangkan kalau dibaca na'mah, nunnya di fathah, maka maknanya lain. Maknanya adalah kegembiraan, kesenangan dan kehidupan yang menyenangkan. Walau fadlu dan milik Allah lah segala anugerah. Dikulisan dalam segala sesuatu, wallahu dzul fadlil 'adzim, Allah adalah pemilik anugerah yang besar. Dan kita diperintahkan untuk memohon fadl Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala pada saat kita keluar dari masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Demikian juga kita diperintahkan untuk meminta fadl pada saat kita mendengar pokok ayam jantan. Maka ketika mendengar pokok ayam jantan, maka kita juga akan mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Demikian pula kita diperintahkan untuk meminta fadl anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melihat tetangga kita, kawan kita memiliki kelebihan yang kita inginkan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan was'alullaha min fadlih. Janganlah kalian iri ketika orang itu mendapatkan nikmat yang kau inginkan, namun was'alullaha min fadlih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau mintalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jangan turuti perasaan yang iri, perasaan kenapa dia seperti ini dan begitu. Namun mintalah anugerah kepada Allah, anugerah yang terbaik yang Allah berikan, yang paling cocok, yang paling tepat untuk kita masing-masing. Walau sana'ul hasanu dan milik Allah lah segala sanjungan yang baik. Makna sana' adalah mencakup semua jenis pujian, semua bunyi madah, sanjungan, dan semua bentuk syukur. Dan sanjungan kepada Allah sunyi adalah baik, meskipun tidak kita tegaskan itu baik. Maka semua orang yang menyanjung Allah, semua orang yang memuji Allah, maka baik. Dan yang dimaksud dengan din di sini adalah tauhid. Itu beribadah hanya kepada Allah. Karena din artinya adalah ketaatan dan ibadah. Karena din namanya adalah ketaatan dan ibadah. Maka mukhlisina lahu din artinya adalah memurnikan ketaatan dan ibadah kepada Allah, maka sama dengan tauhid. Oleh karena itu, maka di akhir ayat surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tu'allimunallaha bidinikum. La tu'allimunallaha bidinikum. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama untuk mengatakan bid'ahnya usolli. Bid'ahnya nawaitu. Maka dalil berarti usolli, nawaitu berarti misalnya adalah terlarang. Dalilnya adalah minal Qur'an wa sunnah. Dalilnya adalah minal Qur'an wa sunnah. Dalil Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat surah Al-Hujurat. Allah katakan qul la tu'allimunallaha bidunikum. Katakanlah, janganlah kalian mengajari, janganlah kalian memberitahukan kepada Allah bidinikum dengan ketaatan kalian. Kalian tidak perlu wawah-wawah, kalian tidak perlu nanti perumahan kepada Allah, kalian mau berbuat taat apa? Kalian sudah tahu. sembunyi muka, oh dan ngerti. Allah larang orang itu mengumumkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya mau pulang. Ya Allah, saya juga mau puasa. Enggak. Lalu alimun Allah habisinya pun tak usah kalian memberitahukan dan mengajari Allah di sini pun tentang ketaatan kalian, tentang ibadah kalian. Maka ini ayatnya adalah dari Al-Quran menunjukkan bid'ahnya Ubali, bid'ahnya Hawa itu dan sebagainya. Ada berdasar dari hadis, ya. Maka sabda Nabi SAW mengambil amalan dari ayat punah Allah itu. Atau kita katakan dengan bahasa lain, maka Ubali, Hawa itu dan sebagainya adalah satu hal yang kita dan sekarang berdasarkan dari umum dan dari khusus. Dari umumnya adalah dari Nabi yang melarang segala bentuk bid'ah, dan dari khususnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hujurat. Maka din maknanya adalah ketaatan, maknanya adalah ibadah. Memunikan ketaatan untuk Allah, memunikan ibadah untuk Allah, itu sama dengan tauhid. Walau kari hal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu benci, tidak suka kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan benci kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan pagi hari ini adalah doa yang ke-69, yaitu Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, dibaca sebanyak 33 kali. Kemudian digenapkan 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka di sini cara membaca tasbih, tahmid dan takbir yang dipilih oleh penulis itu muslim atau lebih bohong. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya, sampai 33 kali. Maka jadinya 39. Maka untuk bacaan tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat fardu, maka boleh pakai sistem borongan Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, nah, langsung dan 33 sehingga sama dengan 39. Boleh juga Subhanallah sendiri, habis itu kemudian alhamdulillah sendiri, kemudian Allah akbar sendiri. Sahabat pembahasan hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah. Utuhnya hadis dan di sana di akhir hadis dikatakan itu baru 99, maka genap untuk 100 adalah mengucapkan la ilaha illallah sampai wa ala kulli syai'in qadir. Dan utuhnya hadis adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dalam sebuah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan zikir ini dan caranya. Di sini menunjukkan bahasanya orang-orang miskin dari sahabat muhajirin datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan zahba ahlu dusur bidawajatil ula, ya Allah, ya wahai Rasulullah, derajat tinggi telah diborong orang-orang kaya. Maka di sini menunjukkan bahasanya masyarakat sahabat itu terdiri dari masyarakat orang kaya dan masyarakat orang miskin. Maka ini tidak benar, menunjukkan tidak benarnya ajaran komunis, ajaran sosialis yang ingin menghilangkan tingkatan manusia. Karena adanya dan mengingkari agar tingkatan manusia dan mencelanya. Karena tingkatnya manusia ada yang miskin, ada yang kaya, bukanlah satu hal yang tercela. Seandainya adalah bertingkatnya manusia di tengah-tengah masyarakat ada satu hal yang tercela, ini saya nanti telah pertama kali orang yang berupaya untuk menghilangkan dan menghapusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkannya. Keadaan masyarakat dalam keadaan ada yang miskin dan ada yang kaya, Nabi biarkan berjalan sebagai alam sebagaimana apa adanya. Masing-masing Nabi berusaha untuk bekerja, dan masing-masing Nabi berusaha untuk berusaha, dan masing-masing telah Allah tetapkan jasanya masing-masing. Maka pentingnya manusia yang miskin dan kaya adalah satu fenomena yang mungkar. Bagaimana anggapan komunis dan anggapan sosialis? Zahabah ahli susur, bukti adanya orang kaya, perkataan sahabat muhajirin ini, sahabat yang miskin mengatakan, ya zahabah ahli susur, zahabah bi itu artinya membohong. Zahabah ahli susur kita ucap terulah ya Rasulullah, derajat yang tinggi di surga cuma telah dibohong orang kaya. Wa na'im muqim, demikian juga nikmat yang abadi telah diborong oleh orang kaya. Nikmat surga diborong orang kaya. Kok bisa? Mereka menjelaskan, wahai Nabi, orang kaya sholat sebagaimana kami rajin sholat, orang kaya rajin puasa sebagaimana kami rajin puasa, dan mereka punya kelebihan harta yang bisa mereka belanjakan untuk berhaji dan berumrah, berjihad dan bersedekah yang tidak bisa kami lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala u'allimukum syai'an?" Maka maukah aku ajarkan kepada kalian tudrikun bihi man sabaqakum? Dengan mengamalkan ini kalian akan bisa menyusul menyusul orang-orang yang mendahulu kalian dalam masalah akhirat. Nanti biar bisa bareng. Bahkan batas bagi Nabi mamba adakum, kalian bisa mendahului orang-orang setelah kalian, dan tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kalian kecuali orang yang berbuat sebagaimana perbuatan kalian. Kemudian mereka mengatakan, tentu wahai Rasulullah, kami mau. Maka Nabi katakan, kalian bertakbir dan mutakbir dan bertakbir khalfakuli sholatin, di belakang setiap sholat itu sholat fardu sebanyak 33 kali. Abu Saleh tabi'in yang mendapatkan hadis ini dari Abu Hurairah mengatakan, Abu Saleh ini nama aslinya Zakwan, Abu Saleh Zakwan Abu Saleh mengatakan cara membacanya adalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, sehingga selesailah seluruhnya 33 kali. Maka cara baca yang dipilih oleh penulis film muslim dengan model burungan itu berlandaskan keterangan Zakwan Abu Saleh tapi ini yang menerima hadis ini dari Abu Hurairah. Maka hadis ini menunjukkan bahwa ini jadi orang kaya yang bisa memanfaatkan kekayaannya dengan baik untuk berjihad, berhaji dan berumrah, untuk bersedekah tidaklah tercela. Maka harta tidaklah tercela dengan sendirinya dalam Islam, tidak sebagaimana ajaran dan aqidah sufi ya. Susur jamak dari dasar artinya adalah harta yang banyak. Derajatul ula artinya orang-orang kaya mendapatkan derajat yang tinggi dan nikmat yang abadi, Islam nikmat surga, disebabkan mereka berhaji dan berumrah, berjihad dan bersedekah. Ini semua disebabkan kemampuan mereka dalam masalah dunia, padahal kami tidak punya dunia. Maka bagaimanakah amal yang kami bisa lakukan sehingga kami bisa menyusul mereka dalam amal akhirat? Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu memiliki himmatun aliyah, memiliki semangat yang tinggi, sahabat yang miskin tidaklah iri dengan sahabat yang kaya karena kayanya. Dan mereka iri gimana supaya bisa beramal sebagaimana amalnya orang kaya. Mereka tidak mengatakan kepada Nabi, kepada Nabi ajari kami cara bisnis yang gimana supaya kami bisa kaya sebagaimana orang-orang kaya. Namun yang mereka inginkan dari Nabi adalah ya supaya Nabi ajarilah kami amal yang sehingga dengan amal itu kami bisa menyusul ya, orang-orang kaya, amal dan pahala orang-orang kaya. Kita tidak minta kesugihan sama Nabi. Anda mereka tidak minta apa resep untuk menjadi orang kaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mereka minta apa? Supaya Nabi beri kami resep amal yang sehingga kami bisa imbang dengan amal dan pahala yang orang-orang kaya. Kemudian Nabi mengatakan, maukah ku ajari kalian dan seterusnya. Artinya jika kalian mengatakan perkataan ini, kalian bisa menyusul orang-orang kaya dan kalian bisa bersama orang-orang kaya dalam nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang kaya. Bahkan kalian bisa mendahului lebih dulu, lebih cepat daripada orang-orang setelah kalian. Sahabat-sahabat yang miskin mengatakan orang-orang kaya sholat sebagaimana kami sholat, yaitu sebagaimana sholat kami dengan berbagai syaratnya ditambah jamaah. Maka sahabat Nabi yang miskin rajin berjamaah, sahabat Nabi yang kaya juga rajin berjamaah. Bukan karena kemudian kaya dan sibuk numpuk harta ngitung duit tak pernah jamaah. Wal mana artinya mereka bersama dengan kami dalam amal yang bisa kami kerjakan. Mereka bersama dengan kami dalam masalah sholat dan puasa, dan mereka memiliki keistimewaan lebih unggul daripada kami dalam masalah harta, di mana mereka bisa berhaji, berumrah, berjihad dan bersedekah dengan sisa harta mereka. Ala u'alimukum ala adalah kata-kata yang dipakai oleh orang Arab untuk tanbih menarik perhatian. Artinya mengingatkan orang yang diajak bicara bahwa perkara yang akan disampaikan adalah perkara yang sangat mulia. Tuturikuna, jika kalian baca bacaan di atas kalian bisa menyusul. Artinya dengan bacaan tersebut dan dengan terbaca bacaan tersebut kalian bisa menyusul pahala dan amalnya orang-orang kaya. Kalian bisa menyusul orang-orang yang mendahului kalian. Dahulu yang dimaksud dahulu dalam hadis ini adalah dahulu yang abstrak, bukan dahulu konkret dalam artian lari kemudian ada yang dahulu. Namun dahulu apa? Dahulu dalam masalah mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dahulu fil fadilah, dalam mendapatkan kemuliaan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man ba'dakum, di sini setelah kalian itu bukan setelah dalam artian konkret, yaitu orang-orang generasi nanti yang setelah kalian mati. Namun setelah kalian di sini adalah setelah kalian dalam keutamaan karena tidak beramal dengan amal ini. Maka jika kalian rutin membaca bacaan di atas, maka tidak ada satupun orang yang lebih utama daripada kalian. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya bacaan zikir ini itu lebih hebat daripada amal-amal yang lain. Kemudian Abu Soleh mengatakan, yakni perawi hadis Abu Soleh yang nama aslinya adalah Zakwan, Zakwan Saman Az-Ziyad. Yang merupakan perawi yaitu tabi'in yang membawakan hadis, mendapatkan hadis dari Abu Hurairah. Ditanya tentang tata cara membaca tasbih, tahmid dan takbir. Maka beliau mengajar dengan cara borongan, Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sehingga selesai 33 kali. Maka kalimat perkataan dia ini yang tadi menunjukkan ayakun al-adad bil jami', bahasanya jumlah bilangan keseluruhannya adalah 33 kali. Artinya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hadi marah ini dihitung sekali, demikian seterusnya sampai 33 kali. Namun ada cara yang lain dan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, namun dengan jalur yang lain bukan jalurnya Abu Saleh. Di sana Nabi mengatakan bisa bi salasan wa salasin, tertasbih 33 kali. Maknanya mustahillah, berarti tasbih sendiri. Wa yukabbir salasan wa salasin, tertasbih 33 kali. Maknanya berarti sendiri, dibaca sendiri. Dan memuji Allah salasan wa salasin, artinya berarti dibaca sendiri. Wahada yaktadi, maka ini menunjukkan bahasanya seluruhnya nanti adalah 99 kali. Kemudian hadis Abu Saleh di atas mahmulun ala hadza, kita tafsirkan sebagaimana sebagaimana cara baca yang dijelaskan dalam hadis selain jalurnya Abu Saleh. Oleh karena itu maka qadhi Iyad Asy-Syafi'i mengatakan bahwa cara baca yang ini yang ada di selain jalurnya Abu Saleh lebih baik daripada penafsirannya Abu Saleh. Karena kalau berdasarkan cara yang kedua, cara yang kedua itu berdasarkan zahir sabda Nabi. Kalau cara yang kedua, subhanallah sendiri, alhamdulillah sendiri, Allah Akbar sendiri, itu adalah zahir perkataan Nabi. Sedangkan kalau berdasarkan perkataan Abu Saleh, maka ini adalah tafsir dari Abu Saleh jadi seorang Nabi. Kemudian terdapat yang lain yang mengatakan bahwasanya tasbih setiap kali selesai sholat itu 10 kali, tahmidnya 10 dan takbir 10. Maka riwayat ini tidaklah bertentangan dengan riwayat yang menyebutkan bilangan yang lebih banyak yaitu 33 kali. Dalam riwayat yang lain dikatakan genapnya 100 adalah ucapan la ilaha illallah dan seterusnya. Dalam riwayat yang lain untuk 100 itu takbirnya dibaca 34 kali. Semua riwayatnya tersebut adalah sahih wajib diterima. Maka ketepatannya seorang manusia untuk mengumpulkan semua riwayat dari sisi pengamalan. Artinya terkadang mengamalkan riwayat yang pertama, terkadang mengamalkan riwayat yang kedua dan seterusnya. Maka kesimpulannya sebagaimana dikatakan oleh Sa'id Al-Qahtani Al-Musahih, beliau mengatakan bahasanya cara tasbih, tahmid dan takbir setelah selesai sholat fardu itu ada 6 cara, ada 6 model, ada 6 variasi. Yang pertama, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar diborong banyak 33 kali ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lah sampai akhir. Ini adalah versinya Abu Saleh, dakwah Abu Saleh. Yang kedua, subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir 34. Versi yang ketiga, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dibaca 33 kali begitu saja tanpa digenapkan dengan yang ke 100. Terus yang keempat, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Terus yang kelima, model yang kelima, subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu Akbar 11. Kemudian versi yang keenam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, langsung banyak 25 kali. Dan yang terbaik adalah terkadang ini dan terkadang itu, artinya yunawwi variasi dalam masalah membaca tasbih-tasbih ini. Bisa variasi, bisa tergantung keadaan. Dalam artian pas waktunya longgar, maka yang dibaca banyak. Yang pas waktunya sempit, ya, maka yang 10-10 saja. Misalnya. Kemudian terdapat dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung dengan tangan kanannya. Dalam riwayat yang lain, menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Bagi sifat tasbih, maka dalam riwayat ini terdapat cara menghitung tasbih. Bacaan tasbih yaitu dengan tangan kanan saja. Dan dengan cara yang disebut dengan akab. Yang dimaksud akad adalah sadul isbi ila batinil kaf, adalah mengikatkan jari pada bagian dalam telapak tangan. Wallah alam, atau mungkin maksudnya adalah menyentuhkan jari ke bagian dalam telapak tangan, ya. Mungkin itu yang dimaksudkan. Ini yang disebut akad kata dengan penjelasan pertama. Demikian sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah. Jika setelah selesai salat ada yang membaca Allahu Akbar dengan dikeraskan, adakah dalilnya? Dalilnya ada dalam hadis Ibnu Abbas, ya, salah satu riwayat. Tapi saya mendapatkan penjelasan yang detail dan gamblang tentang masalah ini dan dibanding dengan yang tadi telah kita singgung, setelah selesai dengan setelah selesai salat, ya, dan istighfar, ya, gimana komprominya, penjelasannya dan lainnya dan seterusnya, wallah alam. Ketika bersafar bertepatan dengan hari Jumat, ada yang tidak mau mengerjakan salat Jumat dengan dalil Rasulullah jika bersafar tidak pernah mengerjakan salat Jumat. Padahal penginapan dekat dengan masjid, betulkah pendapat tersebut? Menjamak salat Jumat dengan salat asar, bagaimanakah melakukannya? Kalau orang itu, kalau dia adalah musafir yang sa'ir, ya, musafir yang berjalan di atas kendaraan, dan itu harus Jumat, pas salat Jumat, ya, maka ya, dia teruskan saja perjalanannya. Adapun musafir nazil, musafir yang tinggal di penginapan dan dia mendengar azan Jumat, dia mendengar azan, maka dia wajib ke masjid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kamin an-nida, fala yatihi fala tawaffa qala salatallahu illa min utri." Siapa yang mendengar azan lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali jika dia punya wudu. Bolehkah kita memakai kawat gigi untuk meratakan gigi? Jawabannya boleh. Siapa yang melarangnya? Diminta untuk mendatangkan dalil. Bacaan zikir setelah sholat sunnah apakah sama seperti bacaan zikir setelah sholat fardu? Siapanya? Tidak ada bacaan, tidak ada zikir khusus untuk setelah selesai sholat sunnah. Terkait dengan penjelasan tentang kesenjangan antara miskin dan kaya, apakah tercela upaya pemerintah menghilangkan kesenjangan pendapatan antar daerah? Antar daerah berbeda dengan antar manusia. Antar manusia banyak daerah di Indonesia yang memiliki pendapatan yang sangat timpang sekali. Ada daerah yang kaya sekali dan ada daerah yang miskin. Maka jika maka melakukan upaya mengentaskan kemiskinan bukanlah satu hal yang tercela. Upaya untuk bahasanya kemiskinan itu adalah masalah umat, itu tidak diingkari. Namun beranggapan bahasanya adanya orang miskin itu adalah satu hal kemungkaran, ini adalah satu hal yang tidak benar. Namun pihak-pihak yang terkait, pemerintah dan yang lainnya membuat upaya-upaya untuk mengentaskan kemiskinan, menghilangkan kemiskinan dengan membuka lapangan kerja, dengan memberikan kemudahan untuk perizinan usaha dan yang lainnya, bukanlah satu hal yang tercela. Bukanlah satu hal yang tercela. Bagaimana seorang yang miskin berusaha untuk menghilangkan kemiskinannya, tidak tercela. Anggapan sebagaimana anggapan kaum orang-orang sosialis dan komunis yang mengatakan bahwasanya masyarakat yang benar, masyarakat yang masyarakat yang benar adalah masyarakat yang semuanya satu level, semuanya kaya semua. Kemudian karena alasan itu kemudian mereka melakukan kezaliman, ya, sehingga mencabut apa? Kepemilikan pribadi, dianggap harta semua orang terdiri bersama, itu hal yang mungkar. Bolehkah wanita sholat Jumat? Jawabannya boleh. Di zaman Nabi ada sebagian sahabiah sholat Jumat bersama Nabi, sehingga sahabiah tersebut mengatakan, aku tidaklah hafal surat Qaf kecuali dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu menjadi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah setelah selesai sholat Jumat wanita tidak perlu sholat zuhur? Jawabannya tidak perlu. Hukum melipat celana ketika sholat jawabannya makruh. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa naqutu sya'ran wa tauban." Dalam sholat kami kita dilarang untuk menyingkirkan rambut dan menyingkirkan kain. Membaca zikir pagi petang dengan tidak urutan bolehkah? Jawabannya boleh. Tidak ada urutan dalam masalah ini. Tapi kalau ditulis di buku ya terpaksa tidak boleh juga harus urut ya. Maka mau ditumpuk cuma jadi satu. Nulisnya juga urut. Pada hadis Abu Hurairah selain dari jalur Abu Soleh terdapat perkataan utas ketiga-tiga, takbir tiga-tiga, berutahmin tiga-tiga. Apakah ini menunjukkan urutan bacaan? Kalau menggunakan wawu maka tidak menutup urutan bacaan. Kalau menggunakan redaksinya menggunakan wawu maka wawu tidak menutup urutan bacaan. Lain kalau menggunakan fa atau menggunakan summa maka itu menutup urutan bacaan. Apakah mandi besar di hari Jumat hukumnya wajib? Jumlah ulama mengatakan sunnah mu'akkadah, sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Ini benar, insyaAllah ta'ala adalah ulama yang mengatakan hukumnya wajib. Kapan kita dilakukan? Waktunya adalah setelah dimulai sejak terbit fajar hari Jumat sampai berangkat ke masjid untuk hari Jumat. Dan yang paling afdal adalah mandinya ketika mepet mau berangkat, sehingga datang ke masjid dalam keadaan buka dan mudah-mudahan tidak sebab tidak ngantuk di masjid. Ada kata tawaf hakimi ya. Sebenarnya pembagian tawaf pada tawaf hakimi ya, menyendirikan tawaf hakimi ya, satu hal yang tidak dikenal dikenal oleh di kalangan para ulama. Apakah boleh memberi nama mengandung tazkiyah semacam Abu Saleh? Saleh tidak bukan nama yang mengandung tazkiyah. Karena dia namanya Saleh. Karena itu ada tapi ini namanya nafi. Ini adalah nama bukanlah nama nama manusia. Saya sering menjumpai fatwa ulama yang disebarkan oleh teman-teman tanpa memberi rincian. Padahal ustaz-ustaz saja jarang mengeluarkan menyampaikan fatwa-fatwa tersebut. Saya khawatir jika dibaca orang baru ngaji atau bahkan orang awam justru memperlihatkan Islam itu kok rada sulit. Karena fatwa-fatwa tersebut tidak dirinci, biasanya ditampilkan di Facebook, blog dan lainnya. Terutama lagi masalah tahdzir-tahdzir. Maka apa yang maka kita sampaikan bahasanya yang namanya pertama, yang namanya sifat fatwa itu bukanlah satu hal yang wajib diterima, kecuali fatwa yang memang teks Quran dan Sunnah, nusus Quran dan Sunnah, maka kita wajib terikat dengan keterikatan terhadap nusus Quran dan Sunnah. Adapun satu perkara yang tidak fatwa yang dibangun di atas ijtihad dan pemahaman, maka itu mengikat bagi orang-orang yang merasa dan menilainya itu adalah satu hal yang mantap dalilnya, kuat dalilnya, maka dia terikat dengan fatwa tersebut. Ada pun orang yang merasa ada satu hal yang kurang pas di fatwa ini, ada sisi-sisi yang nampaknya sehingga dia merasa itu satu hal yang kurang tepat, maka dia mengaku seadanya, dia tidak beramal dengannya. Dan masalah tahdzir bukanlah masalah yang fat'i, yang jika seorang ulama akan memberikan tahdzir kepada satu pihak tertentu maka semua orang harus menerimanya. Maka masalah tahdzir atau sebagaimana masalah-masalah yang lain boleh jadi disepakati, boleh jadi khilaf. Dan betapa banyak ulama khilaf dalam masalah tahdzir. Ulama salah khilaf dalam masalah tauqif, mengatakan sifat yang satu mengatakan sangat sifat, yang satu mengatakan sangat daif. Namun tidaklah kita jumpai kemudian ulama yang menyatakan sifat ini mentahdzir yang mendaifkan dan yang mendaifkan mentahdzir yang sifatkan. ini satu hal yang bisa kita jumpai. Maka menjadikan para ulama sebagai tolak ukur cinta dan benci, kawan dan lawan, ahlus sunnah dan ahlus bidah adalah satu hal yang tak terinci. Kalau itu adalah takdir berkaitan dengan orang yang sepakati kesusahannya, maka orang yang mengambil pendapat yang beda, nah ini bermasalah. Namun kita tidak apalagi di sana ada perselisihan yang terkenal di antara para ulama, maka tidak boleh menyikapinya dengan musuh-musuhan dan sunnah. Jika kita bekerja di satu perusahaan kemudian karena saking sibuknya atau sedang rapat sehingga sering tertinggal sholat berjamaah, maka jika dia sholatnya tidak bisa berjamaah, apakah sah sholatnya? Ulama khilaf tentang sah sholatnya tetap tidak. Ya, Ibnu Qayyim dan Al-Taymi dan Ibnu Qayyim mengatakan sholatnya tidak sah karena berjamaah dalam para sah sholat. Sebagian ulama yang lain yang mendapat ini lebih kuat, sholat berjamaahnya itu sah. Sholatnya sah, namanya berdosa karena tidak berjamaah. Apa hukum membunuh hewan yang sekarat dengan tujuan untuk menolong mengakhiri penderitaannya? Siapa ini haram? Karena hewan yang sekarat, perlu dilihat dulu hewan sekarat ini hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, tikus sekarat, ya dibunuh saja. Apakah hewan yang halal dimakan? Ya. Kalau itu adalah hewan yang halal dimakan, maka perlu dilihat bagaimana dan itu karena sembelih karena misalnya kasihan kecil-kecil karena disembelih, kemudian orang semangat kemudian langsung lahirnya diputus sekalian biar cepat makan. Boleh dengan sampai awal leher terputus cuma kuat bahkan itu mak tidak mau makan daging hewan yang sudah semacam ini, maka perlu rincian. Apa hukum menolak berobat meskipun dia tahu hal tersebut dapat menyebabkan kematian karena biaya berobat yang sangat mahal? Maka perlu dilihat apakah ada gula petuzon obat ini sangat manfaat sehingga secara teori 95% atau 99% akan datang kesembuhan atau tidak. Jika ini satu hal yang penyakit yang sangat berbahaya, seandainya dia tidak berobat maka taruhannya nyawa. Kemudian secara teori obat sangat manfaat 99% itu bisa membawa manfaat. Maka bagaimana penjelasan saya berusaha ini, maka ketika ini hukum berubah hukumnya wajib. Maka sangat mahal dan itu asalkan itu masih mampu untuk diupayakan, wajib. Namun jika kemungkinan sembuhnya dengan obat ini juga cuma 40%, 20%, 20%, maka baik, tidak apa-apa tadinya dia tidak mau berubah. Apakah jamak takhir itu yang dikerjakan adalah yang akhir dulu kemudian yang awal? Ada empat pendapat ulama tentang masalah ini dan pendapat yang paling kuat adalah jamak takhir harus urut dulu atau atas meskipun di waktu atas. Apakah sholatnya kurang sempurna karena rambut digelung sehingga terlihat seperti punuk unta? Perempuan dilarang untuk menggelung rambutnya. Bilang ketika seorang perempuan sebuah rumah dan dia berambut panjang menggelung rambutnya dan letakkan gulungannya di tengkuknya dan di bawah kepalanya atau di lehernya, karena Nabi SAW mengatakan kita'atna bil bukti al-ma'ilah, bagikan bukti bukti adalah Nabi menjelaskan perempuan yang Nabi katakan bagaimana bukti? Bukti adalah unta yang memiliki dua punuk. Maka perempuan yang keluar rumah dengan keadaan rambutnya digelonti dan diletakkan di tengkuk, maka kata para ulama semacam Muhammad bin Wahid dan yang lainnya, ini adalah berarti bagaimana bukti punya dua punuk, punuk depan dan punuk belakang. Namun itu kalau keluar rumah, ataupun kalau dia berada di rumah maka tidak masalah. Bagaimanakah korelasi antara hadis tentang ancaman berat kepada orang yang bermaksiat di kala sendiri dengan hadis Allah mengampuni semua dosa kecuali yang dilakukan secara terang-terangan? Maka hadis yang mengatakan Allah mengampuni semua dosa kecuali yang terang-terangan, maka telah dijelaskan yang dimaksud terang-terangan adalah apa? Sembunyi-sembunyi, setelah itu diceritakan. Ulah alam tentang penjelasan detail untuk hal ini. Bolehkah kita main bola dengan orang awam yang tidak untuk aurat sehingga lutut tidak tertutupi? Karena saya tahu bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan kita melihat paha, baik paha orang yang hidup maupun yang mati. Ya, kalau tahu haram ya, jadi saya jawabannya sudah jawab sendiri. Dalam kitab Faidul Muslah, pentakai kitab memberikan keterangan kejelekan tidak mungkin dinisbatkan kepada Allah. Kejelekan tidak mungkin ada dalam sifatnya dan tidak ada dalam zat Allah, sehingga perbuatannya pun tidak akan pernah jelek. Kejelekan hanya ada bisa masuk pada objek perbuatan, karena adanya perbedaan yang jelas antara perbuatan dan objek perbuatan. Saya tidak paham dengan masalah ini, mohon penjelasannya. Maka tak Allah Subhanahu wa taala menakdirkan seseorang untuk sakit, itu tidak jelek. Namun sakit itu jelek. Maka Allah menakdirkan seorang untuk tabrakan, itu tidak jelek. Kenapa perbuatan Allah tersebut? Namun tabrakan itu jelek. Namun Allah menggariskan kalau dia tabrakan itu tidak jelek. Karena Allah Subhanahu wa taala menggariskan dia untuk tabrakan, itu pasti ada manfaatnya. Musibah manusia menghapus dosa. Maka apa yang Allah tetapkan boleh jadi adalah baik linafsihi, lidatihi, apakah baik lidairihi. Kalau takdirkan seorang untuk duduk di pengajian, maka itu khair, baik lidatihi. Katakan orang, katakan Allah takdirkan seorang ketakburan, kecelakaan, maka itu baik lidairihi. Bolehkah seorang laki-laki menjenguk temannya satu jurusan di kampus, yaitu seorang wanita yang bukan mahram ketika dia sakit? Kemarin di pelajaran Adabul Mufrad kita sampaikan bahasanya hal yang dibolehkan perempuan lawan jenis membesuk, lawan jenis seorang laki-laki membesuk perempuan dan sebaliknya, dengan catatan ada pada berkaitan dengan masalah interaksi laki-laki dan perempuan diperhatikan. Maka betul dalam artian misalnya dia sakit di rumah, maka kemudian datang, kemudian menemui bapaknya, untuk ini apa dia sampaikan kalau kita misalnya besok kita ikut berdoa supaya semoga cepat sembuh, ini besok ini boleh. Maka asalkan adabnya diperhatikan, apa hukumnya boleh. Apa hukum membuka usaha rumah makan? Saya pernah mendengar ceramah seorang ustaz yang menyinggung masalah adanya istilah di dalamnya. Allah. Setelah saya belajar ilmu syar'i, saya jadi ingin hidup yang seberapa pasan saja. Apakah ini dibenarkan? Dibenarkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad aflaha man adlama wa ruziqa kafafan wa qanna Allah bima atahu. Sungguh beruntung seorang muslim yang Allah berikan penghidupan yang rezeki yang pas untuk kebutuhannya, dan dengan catatan Allah berikan qanaah pada dirinya. Ini seperti qanaah dan itu anak seperti mana dikatakan manusia beruntung, dan tidak salah orang yang ingin menjadi seorang manusia beruntung. Tapi kalau orang yang ingin jadi manusia beruntung, dan dikatakan Allah maka selama waktu di kota apa wakon Allah bima atahu, maka tidak salah orang punya keinginan untuk menjadi manusia yang Nabi katakan manusia yang beruntung. Saya ingin bisnis agar bisa kaya dan agar kelak bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak. Apakah ini termasuk tidak qanaah? Ini niat yang baik dan bukan contoh yang tercela. Jika ada orang yang bodoh berfatwa lantas fatwanya ternyata salah, apakah orang jahil ini jadi kafir? Gimana kalau bisa jadi kafir? Apakah salah satu pembatal iman orang bodoh yang mengeluarkan fatwa? Maka untuk mengatakan ini jadi kafir, maka ini berarti kita bicara pembatal-pembatal iman. Apakah ini termasuk pembatal iman? Apakah anak hasil pemerkosaan jadi kewajiban si wanita korban pemerkosaan untuk memeliharanya? Maka korban pemerkosaan, maka anak ini dinasabkan kepada ibunya. Nasabnya adalah nasab ibunya, maka dia adalah bagian dari keluarga ibunya. Sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi. Maka kewajiban nafkah atas anak ini tanggungan orang tua si orang tua perempuan. Salat dua itu sebenarnya maksimal 8-12 rakaat, dan bagaimanakah tingkatan-tingkatan pahalanya? Yang benar di pendapatnya adalah jika nerasai muslimin di salam muntik salat duha tidak ada batasan maksimalnya. Apakah isbal juga pula bagi tangan? Jadi iya, ada isbal bagi tangan, lengan tangan, ada isbal pada ekor kurban dan yang lainnya. Dan isbal untuk masalah ini, isbal untuk lengan, lengan baju, isbal untuk ekor kurban, itu adalah yang menyelisih hukum, yang menjadi al-qurfu. Jika menurut al-qurfu itu satu hal yang aneh, orang itu kok telapak tangannya tertutupan dengan apa lengan kemejanya, maka dia telah berubah. Menurut al-qurfu misalnya di satu tempat itu biasa orang berkurban dan panjang ekor kurban itu cuma misalnya sampai leher atau turun sedikit, maka dan ada seorang itu ekor korban yang sampai pantat, maka dia telah isbal. Apakah benar jika semasa itu seorang menggunakan jimat atau minta tolong majadid, maka ketika mati orang tersebut akan dipersulit saat sakaratul maut? Maka memastikan hal tersebut ya membutuhkan beli. Namun jika itu adalah sebuah realita ya, dan itu kemungkinan besar ya, maka satu hal yang mungkin kita katakan mungkin saja. Oh dia sakaratnya lama sakit ya, mungkin karena dulu dukun ya, maka seperti itu mungkin. Bagaimana hukum orang yang kadang-kadang saja meninggalkan sholat wajib dan ketika mengerjakannya dia melalaikan syarat sahnya wudu dan salatnya super cepat? Salatnya super cepat tidak ada rukunnya, berarti tidak ada kemungkinan sama dengan batal, maka sama dengan tidak sholat. Dan ini satu hal yang sangat berbahaya. Nabi katakan salat yang super cepat itu salatnya orang munafik, dan orang yang salatnya super cepat berarti salatnya tidak sah. Berarti dia tidak dinilai sholat, dan orang yang meninggalkan sholat adalah orang yang kafir. Adakah buku buku atau artikel atau kitab yang menjelaskan secara umum masyarakat seorang muslimah yang berdadar di tengah masyarakat awam, masyarakat yang awam tentang dadar, dan masyarakat yang menganggap bahwasanya muslimah yang berdadar hanya mampu bersosialisasi di lingkungan yang sama-sama berdadar. Mohon nasihat. Teori tentang masalah ini tidak bisa diteorikan atau sulit diteorikan. Kalau teorinya ya mudah, ya akhlak yang mulia, ya baiklah dengan masyarakat dan sebagainya. Adapun kalau mau detailnya, maka bisa tanya kepada kepada muslimah-muslimah yang lain yang berjajar dan lingkung dan hidup di tengah-tengah masyarakat, gimanakah kiat-kiat bersosialisasi dengan sekelilingnya sehingga diterima sama sekelilingnya. Ya, dan di antara yang mungkin maka untuk lebih detail silakan tanya langsung kepada yang sudah berpengalaman. Apa yang dimaksud dengan perdagangan inak dan tawaruk? Saya pernah tahu kalau perdagangan inak itu riba, dari manakah sisi ribanya? Saya pernah membaca kalau perdagangan tawaruk dimakruhkan sebagian ulama, di manakah sisi kemakruhannya? Tawaruk adalah menjual barang kreditan. Tawaruk itu menjawab menjual kreditan orang beli satu barang. Saya transaksi besok saya lunasi bulan depan, baru dua minggu di tempatnya dia jual. Maka jika dijual kepada orang lain, dijual kepada orang lain, maka ada tiga pihak dalam hal ini. Bukan dijual kepada penjual pertama, dijual kepada orang lain, ini disebut tawaruk. Yang biasanya dalam tawaruk ini harga lebih murah. Misalnya dia beli satu barang, dia beli sekarang, dia nanti bulan depan harganya 20.000. Baru 2 minggu di tempatnya ternyata dia butuh uang, akhirnya dia jual. Ya, karena dia ingin butuh uang cepat, akhirnya 15.000 pun dia lepas. Padahal 2 minggu lagi dia harus bayar 20.000. Ini tawaruk dan ulama khusus sejak tentang hukum tawaruk. Sebagai ulama menyebut riba. Ini pendapat kesimpulan Ibnu Taimiyah dan kata Ibnu Qayyim. Aku telah rojaktu, aku telah tanggah Ibnu Taimiyah berkali-kali dan juga berkata-kata lah riba. Sisi riba yang menurut ulama yang menganggap itu riba, ya kan ada selisih. Ketika dia jual itu selisih di sini, menurut ulama yang larangnya ada dinilai nanti jadi pintu untuk riba. Jadi itu dinyatakan riba sebagai jalan mengantarkan pada riba. Namun pendapat yang benar dalam masalah ini, tawaruk itu bukan riba, dan tawaruk itu hukumnya boleh. Dan yang benar tidak ada sisi riba di dalam tawaruk. Ini pendapat yang dulu juga adalah riba, juga anggota lajnah yang lain. Lagi manusia fatwa lajnah, jadi pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah itu sama penting. Ada pun ainah, maka itu adalah sama dengan tawaruk, hampir sama dengan tawaruk. Namun dijual kepada pembeli, menjualnya kepada penjual. Maka pembahasan tentang tawaruk itu dibahas oleh para ulama setelah membahas inah. Karena inah dengan tawaruk bedanya agak tipis. Kalau dalam tawaruk itu pelakunya ada tiga pelaku. Penjual pertama, saya sebagai pembeli, kemudian saya jual kepada orang ketiga. Adapun inah, maka saya beli kredit dari seseorang, kemudian saya jual tunai. Tawaruk juga sama, saya beli kredit, saya jual tunai. Namun tunainya kepada orang ketiga. Sedangkan kalau inah, tunainya kepada tunai biasanya lebih rendah kepada orang ya, atau bahkan syaratnya untuk disebut inah dijual pada saya beli barang kredit pada seseorang, kemudian saya jual cash dengan harta yang lebih rendah. Syarat, nah ini jadi syarat lebih rendah. Kalau tawarik, harga biasanya lebih rendah, karena ini biasanya untuk orang yang pepek. Tawar sebelahan oleh umumnya oleh orang yang kepepek. Maka umumnya lebih rendah, namun tidak harus lebih rendah. Nah, kalau ina, syarat. Syarat itu disebut ina, dijual kepada saya beli barang kredit, kemudian saya jual dengan setelah saya miliki, kemudian saya jual kepada orang tersebut dengan harga yang lebih murah. Syaratnya untuk bisa disebut ina. Sejelas ini riba, karena barang di sini itu cuma hapus-hapusan saja, cuma jadi kamu pelatuh saja, pada hakikatnya adalah orang saya berhutang kepada orang tersebut dan saya membalikan dengan hak yang lebih besar. Kalau saya jual kepada orang tersebut dengan harga yang sama dengan barang kredit saya atau yang lebih tinggi, maka ini disebut aqdul ina. Ini disebut aqdul ina. Aqdul ina adalah saya beri barang kredit dengan harga 20.000 saya lunasi bulan depan. Kemudian saya jual sehari di tangan saya atau dua hari atau seminggu, saya jual kepada orang tersebut. Kembali saya jual sama dengan tunai dengan harga yang sama. Maka saya jual dengan harga 20.000 juga, dan 20.000 ini masih saya pulangkan untuk melunasi akad yang pertama bulan depan. Atau dengan harga yang lebih tinggi, 20.000, kemudian setelah kredit, ternyata setelah itu yang jualnya kamu, gimana kalau kamu jual lagi sama saya? Tunai dah, 25.000. Oh ya, maka ini kalau dijual kepada orang yang pertama, dijual kepada orang pertama dengan harga yang pertama atau harga yang lebih tinggi, ini disebut aqdul ina. Dan yang benar aqdul ina hukumnya boleh. Benar aqdul ina hukumnya boleh. Dan ini solusi untuk kredit macet. Solusi untuk kredit macet bukan kemudian disita. Karena dengan transaksi kredit maka kepemilikan barang sudah berpindah. Kepemilikan barang sudah berpindah, maka tidak boleh disita. Dia punya uang itu, cuma dia punya utang yang belum terlunaskan. Maka kok ternyata kita kredit barang sama seseorang ya, baru mengusur sekali atau dua kali, padahal masih harusnya sampai lima kali sudah tidak mampu. Maka solusinya adalah mengambil transaksi aqdul ina, dibelilah oleh pembeli yang pertama dengan harga yang sama dengan harga kredit. Dan itu boleh. Maka nanti itu dibeli dengan harga kredit, kemudian setelah itu nanti setelah dia dibayari, maka nanti dia punya kewajiban untuk lunasnya. Demikian Rasulullah alaihi wasallam. Di masjid Al-Mu'min 10.09 untuk hadis dan beberapa isi dengan hadis kepada semuanya. Ya, jika mengakal 20 hadis atau insya Allah di akhir bulan ini ada 20 hadis. Save dulu toh. Apa caranya?